بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat sini. Setiap kesulitan seberat apapun, tidak pernah ada ujian yang Allah titipkan kecuali akan bersanding dengan solusi yang paling mudah. Inna ma'al usri. Setiap ada kesulitan terberat akan selalu ada solusinya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, hadirkan begini. Ada masalah datang misalnya berat. Alhamdulillah, insyaallah ada kebaikan pahala. Insyaallah saya mampu. Insyaallah selesai. Diambil teori ini oleh orang Jepang. Ditiru oleh orang Korea. Ketika mereka punya persoalan ingin diselesaikan, diucapkan di lisannya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Teorinya kita yang punya. Jadi ketika Anda sedang punya persoalan, katakan pada diri Anda, insya Allah ada solusinya, insya Allah selesai, insya Allah ada pahalanya, insya Allah ada kebaikannya. Begitu Anda keluarkan kalimat-kalimat tadi, maka itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Itu yang kemudian disebutkan oleh Quran. Lihat, minal khauf, ada yang ujiannya kekhawatiran, walju, mulai lapar. Maaf, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal dunia. Maaf, wa thamarat, kerja kerasnya diambil oleh orang lain. Di situ diartikan buah-buahan, itu bahasa kiasan ya. Majas dalam bahasa balaghah. Jadi bukan terjemahkannya bukan buah-buahan. Kalau ujian buah-buahan terjemahannya itu tidak adil, hanya tukang buah yang punya ujian, yang lain tidak. Ya, buah-buahan itu bahasa kiasan. Gini, itu bahasa tingkat tinggi dalam Al-Qur'an. Kalau Anda nanam sesuatu, benih, biji pohon, ditanam, dirawat, sampai tumbuh. Yang dipetik apanya? Ada orang nanam benih, modal, nyimpan, ikut tender, ikut macam-macam. Tiba-tiba setelah berhasil diserobot orang lain. Itu maksudnya.